الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله، إخواتي الكرام وأخواتي الكريمة، رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, saat ini kita telah memasuki hadis yang ke-12 dari matan Jawami'il Akhbar, hadis-hadis pilihan yang di dalamnya berisi pokok-pokok ajaran Islam, yang hadis ini dikumpulkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah rahmatan wasi'atan tentang hadis yang membahas mahabbatullah lil mu'minil qawi, tentang hadis yang membahas kecintaan Allah kepada seorang mukmin yang kuat imannya. Di mana pertemuan yang lalu disebutkan bahwasannya hadis tersebut mengandung pengisbatan sifat Allah, yakni sifat cinta yang ada pada Allah. Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasannya yang namanya iman itu mencakup keyakinan-keyakinan hati. Bersamaan dengan itu juga mencakup ucapan-ucapan dan perbuatan. Dan yang namanya iman terkadang dia yazid, dia naik, dia bertambah, wayanqus, dan terkadang yang namanya iman dia turun, dia berkurang. Dan ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karenanya banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang pada pembahasan iman, yang akhirnya dengan penyimpangan mereka mudah baginya untuk menumpahkan darah orang yang telah memiliki keimanan. Orang yang menyebutkan la ilaha illallah menurut Ahlussunnah, mereka ini adalah orang yang telah memiliki keimanan. Ketika mereka menyebutkan hal tersebut, maka menunjukkan haramnya hartanya, darahnya, kehormatannya untuk ditumpahkan, dijatuhkan. Berbeda keyakinan dengan orang-orang khawarij. La ilaha illallah ini belum termasuk keimanan. Tidak cukup hanya mengatakan la ilaha illallah, namun menurut mereka harus dia melakukan amalan-amalan, harus meninggalkan segala jenis maksiat-maksiat kabirah, min kabairi dzunub, dosa daripada dosa-dosa besar. Oleh karenanya orang-orang khawarij mereka tidak akan segan-segan membunuh orang-orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena keyakinan mereka tidak cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah. Berbeda dengan keyakinan Ahlussunnah, sangat menjaga. Ketika orang telah menyebutkan la ilaha illallah, banyak sekali dalil yang menyebutkan hal yang kita sebutkan tadi. Ahabati fillah wa abnai talabah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh juga melanjutkan faedah yang terdapat di dalam hadis yang ke-12 ini. Kata Syekh, wa fi hadzal hadits, di dalam hadis ini juga disebutkan annal mu'minina yatafawatuna fil khairiyah. Di dalam hadis ini juga disebutkan bahwasannya orang-orang mukmin yatafawatun, mereka ini berbeda-beda fil khairiyah, dalam melakukan kebaikan. Orang-orang mukmin mereka memiliki tingkatan-tingkatan ketika melakukan kebaikan. Seperti kata Nabi, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid da'if. Mukmin yang kuat imannya itu lebih dicintai oleh Allah, lebih baik ketimbang mukmin yang lemah imannya. Menunjukkan seorang mukmin, orang beriman, mereka bertingkat-tingkat posisinya, kedudukannya bertingkat-tingkat. Wa mahabbatillahi wa qiyami bidinihi, dan juga kecintaan mereka terhadap Allah, wal qiyami bidinihi, dan dalam menjalankan agama Allah juga berbeda-beda. Namun mereka tetap disebut mukmin ketika telah mengucapkan la ilaha illallah, melakukan berbagai bentuk keimanan-keimanan, apakah keimanan bil lisan, bil af'al wal aqwal. Mereka berbeda-beda dalam kecintaannya terhadap Allah, dalam menjalankan syariat Allah, berbeda-beda. Wa annahum fi dzalika darajatun, dan mereka ini, mukmin ini, dalam kebaikan darajat, memiliki tingkatan-tingkatan. Dan hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan di dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-19 tentang tingkatan orang-orang mukmin yang berbeda. Allah katakan walikullin darajatun mimma amilu, dan setiap mereka yakni mukmin, darajatun, mereka bertingkat-tingkat kedudukannya, mimma amilu, dari apa-apa yang mereka kerjakan. Sama-sama mukmin, namun tingkatannya berbeda. Kemudian Syekh menjelaskan kepada kita ada tiga tingkatan seorang mukmin. Orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, dalam menjalankan syariat Allah, kecintaannya terhadap Allah, memiliki tiga tingkatan. Dan coba kita perhatikan tingkatan yang disebutkan oleh Syekh. Masuk ke tingkat manakah kita? Atau mungkin kita tidak masuk ke dalamnya. Ada tingkatan. Daripada tingkatan mukmin, orang beriman dalam melakukan kebaikan. Tingkatan yang paling tinggi, tingkatan atau kedudukan pertama dari kedudukan seorang mukmin, orang yang beriman, yaitu as-sabiquna ilal khairat. Tingkatan pertama yaitu seorang mukmin yang bersegera, as-sabiqun, bersegera ilal khairat, dalam melakukan ketaatan. dalam melakukan kebaikan. Ini tingkatan pertama dari mereka. Tidak menunda-nunda kebaikan dalam berbagai hal kebaikan, mereka bersegera. Azan berkumandang, segera ke masjid. Tingkatan pertama. Ada himbauan ta'awun, orang pertama yang berinfak. Ada hal-hal kebaikan lainnya, dia orang pertama yang maju. As-sabiquna ilal khairat. Tingkatan pertama, bersegera dalam melakukan kebaikan. Kemudian Syekh melanjutkan, wahumul ladzina qamu bil wajibat. Dan mereka ini orang yang menduduki peringkat pertama. Wahumul ladzina qamu bil wajibat. Mereka menjalankan hal-hal yang wajib. Perkara-perkara wajib segera mereka lakukan. Tidak itu saja. Tidak itu saja, kemudian beliau lanjutkan wal mustahabbat. Dan kemudian mereka tingkatan pertama bersegera dalam melakukan hal-hal yang bentuknya mustahab. Hal-hal yang sunnah-sunnah. Mereka bersegera melakukan. Tidak menunda-nunda. Kemudian selanjutnya kata Syekh, wa taraku al-muharramat wal-makruhat. Kemudian mereka yang memiliki kedudukan pertama dari kedudukan orang beriman, yaitu meninggalkan muharramat, apa-apa yang Allah haramkan, ditinggalkan oleh mereka. Wal-makruhat. Dan juga hal-hal yang dibenci, makruh, ditinggalkan oleh mereka. Orang yang memiliki kedudukan pertama, hal-hal yang haram mereka tinggalkan, yang makruh juga mereka tinggalkan. Ini orang yang menduduki peringkat pertama, kedudukan paling atas di dalam keimanan kepada Allah. Melakukan kewajiban, melakukan sunnah-sunnah dengan bersegera. Kemudian dia meninggalkan hal-hal yang muharramat, yang haram, wal makruhat, dan hal-hal yang dibenci. Dan tingkatan pertama ini tentu saja masuk dalam al-qawi, al-mu'min al-qawi, mu'min yang kuat imannya. Mukmin yang kuat imannya, yang lebih dicintai oleh Allah. Kemudian disebutkan sifat mereka, orang yang memiliki kedudukan pertama ini dari kedudukan orang-orang beriman. Wattasifu bi jami'i sifatil kamal. Kemudian mereka ini yang menduduki peringkat pertama, wattasifu, mereka disifati, memiliki sifat-sifat, bijami'i sifatil kamal, dengan seluruh sifat-sifat yang sempurna ada pada mereka. Akhlak mereka baik, sempurna. Adab mereka ketika bermuamalah dengan temannya, sempurna. Ketika dia berbicara, tidak menjelekkan temannya, tidak menganggap dirinya lebih melakukan sesuatu ketimbang yang lain, sempurna sifatnya. Tidak menghibahi saudaranya. Orang cinta ketika berkumpul dengannya, senang ketika melihat dirinya ada di majelis. Di kelompok tersebut ada orangnya, orang yang memiliki kedudukan pertama. Orang-orang pada senang pada dirinya. Ketika dia bermuamalah dengan saudaranya, senang saudaranya dengan kehadiran dirinya. Ketika saudaranya kesulitan, dia menjadi orang pertama yang membantu. Ketika dia dinasehati, mungkin terjadi kesalahan, dia berlapang dada menerimanya. Tidak kemudian dia jengkel dengan orang yang memberi nasihat, kemudian dia tinggal orang yang memberi nasihat. Tidak demikian sifat mukmin yang kedudukannya berada di kedudukan puncak daripada mukmin yang sempurna imannya. Ini kedudukan pertama yang disebutkan oleh Syekh dari kedudukan orang-orang beriman. Adapun yang kedua kata Syekh, thumma al-muqtasiduna alladzina iktasaru 'ala al-qiyami bil wajibat wat-tarki mahdhurat. Adapun yang kedua adalah orang yang pertengahan. Muqtasid, tengah-tengah. Bagaimana keadaan orang yang memiliki kedudukan kedua ini? Kata Syekh, alladzina iktasaru 'alal qiyami bil wajibat. Mereka ini mencukupkan dirinya 'alal qiyami bil wajibat dengan melakukan yang wajib-wajib saja. Ini tingkatan kedua. Mereka batasi dirinya dengan hal-hal yang wajib saja. Salat wajib, puasa wajib, hal-hal yang wajib saja. Dia tidak lakukan perkara-perkara yang sunnah. Kemudian wa tarki al-mahdhurat. Setelah dia melakukan hal-hal yang wajib saja, kemudian dia meninggalkan hal-hal yang haram. Hal-hal yang haram dia tinggalkan. Ini kedudukan kedua. Dan kedudukan kedua ini, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, juga termasuk al-mu'min al-qawi, mu'min yang kuat imannya. Yang kedua ini, biarpun dia hanya melakukan hal-hal yang wajib saja, kemudian dia tinggalkan segala jenis hal-hal yang haram. Perkara sunnah tidak dilakukan, namun segala jenis yang haram dia tinggalkan. Menghibah tidak dia, menjelekkan yang lain tidak, mengucapkan kata-kata kotor tidak, hal-hal yang berbau haram tidak dilakukan. Cuma dia lakukan perkara-perkara wajib saja. Orang yang demikian juga orang yang termasuk al-mu'min al-qawi, seorang mu'min yang kuat imannya. Namun kalau dibandingkan dengan yang pertama, maka dia lebih rendah kedudukannya. Dan perkara ini telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ketika ada seseorang ingin masuk surga, bagaimana caranya? Nabi sebutkan dia lakukan perkara-perkara yang rukun Islam, hal-hal yang wajib dia lakukan. Kemudian kata orang tersebut, aku tidak akan menambahkan yang sunnah, tidak akan ditambahkan yang dilarang, dia tinggalkan. Dia cuma melakukan apa yang Nabi perintahkan dari yang wajib. Maka kata Rasul, kalau ingin melihat penduduk surga, ya dia ini orangnya. Cuma mencukupkan dirinya dengan perkara wajib. Namun segala jenis yang haram dia tinggalkan. Ini kuncinya. Cukup bagi kita untuk melakukan hal-hal yang wajib. Namun harus kita tinggalkan segala jenis hal-hal yang haram. Namun tentunya ini tidak mampu kita lakukan. Pasti kita terjatuh dalam perkara-perkara yang haram. Dan cara menghapus dosa tersebut adalah dengan melakukan hal-hal yang sunnah untuk menempel dosa-dosa yang kita lakukan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat, kata Allah. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yudhibnas sayyiat, menghapus kejelekan-kejelekan. Dan ini kedudukan orang kedua, al-mu'min al-qawi. Kedudukan kedua dari kedudukan seorang mu'min. Kemudian yang terakhir, dan ini juga masih seorang mu'min, namun tingkatannya paling akhir dia, tingkatannya paling rendah. Siapa mereka? Az-zalimuna li anfusihim, yaitu orang-orang yang zalim terhadap dirinya. Dia zalim terhadap dirinya. Orang-orang yang zalim terhadap dirinya. Apa yang dimaksud dengan zalim terhadap dirinya? Kemudian Syekh melanjutkan, alladzina khalatu amalan salihan wa akhar sayyian. Orang yang menzalimi diri-diri mereka sendiri, yaitu khalatu, mereka yang mencampur adukkan amalan salihan, amal salih, wa akhar sayyian, dan amalan yang jelek. Dicampur. Dia melakukan ketaatan, melakukan amal saleh, kebaikan. Bersamaan dengan itu dia juga melakukan hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk. Orang yang seperti ini, dia juga termasuk mukmin. Namun mukmin yang tingkatannya paling rendah, dan ini yang dimaksud oleh Nabi, al-mukmin ad-dha'if. Mukmin yang lemah imannya. Dia mukmin namun lemah imannya. Dia melakukan ketaatan, namun terkadang dia jatuh dalam maksiat. Jatuh dalam dosa. Masih disebut mukmin. Inilah kedudukan dari tiga kedudukan orang-orang beriman yang disebutkan oleh Syekh. Yang pertama, orang yang bersegera melakukan kebaikan. Kedua, orang yang pertengahan. Dia melakukan hal yang wajib saja. Seluruh yang haram dia tinggalkan. Tingkatan yang ketiga, yaitu orang yang dia mencampur adukkan amal saleh dan juga amal-amal yang jelek. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Kemudian Syekh ingin menjelaskan apa yang Nabi sebutkan. Ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah. Ala ma yanfa'uka, atas apa-apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, kemudian engkau minta pertolongan kepada Allah. Dalam yang ringkas ini, dari Nabi alaihi salatu wassalam, inilah yang disebut di awal kitab oleh Syekh Jawami'ul Kalim. Keistimewaan Nabi, Nabi mengucapkan kata yang ringkas namun memiliki kandungan yang sangat luas sekali. Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu. Kemudian wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Ringkas kalimat yang Nabi ucapkan, kata Syekh, kalimat ini muhtawin ala sa'adati dunya wal akhirah. Kalimat yang ringkas ini sudah mencukupkan seorang hamba sa'adati dunya wal akhirah, kebahagiaan baginya dunia dan akhirat. Kebahagiaan baginya dunia dan akhirat sekaligus. Kalimat ringkas. Dalamnya pemahaman muallif di sini, penulis kitab. Sedikit kalam Nabi, beliau bisa simpulkan bahwasanya kalam yang sedikit ini, ucapan yang sedikit ini adalah ucapan yang bisa mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Al-umur nafi'ah qismani. Kemudian Syekh melanjutkan, ingin menjelaskan apa yang bisa membuat kita senang, bagaimana cara kita memperoleh kebahagiaan tersebut di dunia dan di akhirat dari kalam yang ringkas yang diucapkan oleh Nabi. Kata Syekh, perkara-perkara yang bermanfaat hanya ada dua. Perkara-perkara yang bermanfaat hanya dibagi menjadi dua. Yang pertama, Syekh ingin menjelaskan perkara-perkara yang terkait agama. Ini bisa mendatangkan kebahagiaan. Kemudian juga perkara-perkara tentang urusan dunia juga dapat mendatangkan bagi seorang hamba kebahagiaan sekaligus di dunia dan di akhirat. Kemudian dijelaskan oleh Syekh rahimahullah rahmatan wasi'an, kata beliau, wal 'abdu muhtajun ila dunyawiyyah kama annahu muhtajun ila diniyah. Seorang hamba muhtajun, membutuhkan perkara-perkara dunia. Seorang hamba membutuhkan perkara-perkara dunia. Kama annahu muhtajun ila diniyah, sebagaimana seorang hamba juga membutuhkan perkara-perkara agama. Seorang hamba membutuhkan perkara dunia, bersamaan dengan itu dia juga membutuhkan perkara-perkara agama. Dan kedua hal ini bisa mendatangkan kebahagiaan bagi pelakunya. Dan Syekh selanjutnya menjelaskan, ada tiga cara bagi seorang hamba untuk memperoleh perkara-perkara dunia dan perkara-perkara agama. Ada tiga cara. Untuk memperoleh manfaat dalam perkara-perkara agama ataupun perkara-perkara dunia. Yang pertama kata Syekh al-hirsu atau al-hirsi. Yang pertama yang dia butuhkan untuk memperoleh kebahagiaan baik sifatnya dunia ataupun sifatnya agama. Yang pertama al-hirsu, semangat. Perkara agama, perkara dunia, jika ingin sukses, perlu yang satu ini, semangat. Kemudian yang kedua, al-ijtihad, bersungguh-sungguh. Pertama semangat, yang kedua bersungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir yaitu al-isti'anatu billah, memohon pertolongan kepada Allah. Tiga hal ini yang disebutkan oleh Syekh adalah perkara yang bisa mendatangkan kebahagiaan bagi seorang hamba, baik di dunianya ataupun di akhiratnya, baik perkara dunianya atau perkara agamanya. Perkara dunianya mungkin dagangannya, pekerjaannya, ataupun segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupannya di dunia. Begitu juga agama, menuntut ilmu agama, memahami agama. Hanya ada tiga kata Syekh. Yang pertama semangat, yang kedua bersungguh-sungguh. Seperti agama misalnya menghafal Al-Quran, butuh semangat. Bukan hanya sekedar menghafal, memenuhi tuntunan, tuntutan dituntut nih sehari harus bisa satu lembar. Bukan dikarenakan semangat, dikarenakan adanya perintah. Ini nanti disebutkan oleh Syekh bagaimana jadinya ketika tiga hal ini luput. Namun ketika tiga hal ini dilakukan oleh seorang hamba, yaitu semangat, bersungguh-sungguh, dan dia memohon pertolongan kepada Allah, maka urusan agamanya, urusan dunianya akan sukses, akan mudah. Kebahagiaan di dunia maupun agamanya akan dia dapati dengan tiga hal ini: semangat, bersungguh-sungguh, dan memohon pertolongan kepada Allah. Namun kata Syekh, wa ma tafatahu wahidun min hadhil umuri ats-tsalatsah. Namun ketika salah satu dari ketiga hal tersebut, salah satu dari yang tiga hal yang disebutkan oleh Syekh, semangat, sungguh-sungguh, kemudian memohon pertolongan kepada Allah, salah satunya saja luput, terjatuh, fata minal khairi bihasbiha, maka dia tidak akan mampu memperoleh kebahagiaan tersebut. Dia tidak akan mampu istiqamah, tidak akan mampu sukses menjalankannya, perkara dunianya atau perkara agamanya. hanya memiliki semangat, tidak ada kesungguhan, dia akan mampu hanya sehari dua hari melakukan aktivitas tersebut. Ada seseorang memiliki kesungguhan, namun tidak ada semangat, seperti yang kita sebutkan tadi. Dia melakukan sesuatu karena paksaan, perintah. Harus ada target ini. Tidak semangat, namun dia bersungguh-sungguh agar target tersebut tercapai. Ketika tercapai targetnya, akan hilang apa yang dia inginkan. Makanya, tiga hal ini tidak boleh terluput. Apalagi yang terakhir, meminta pertolongan kepada Allah. Tiga hal yang disebutkan oleh Syekh, satu pun tidak boleh terluput darinya. Harus ketiga hal tersebut kita jalankan agar kita memperoleh kebahagiaan. Baik hal itu terkait dunia ataupun akhirat, terkait perkara-perkara dunia ataupun perkara agama. Dan di dalam hadis ini, ahabbati fillah wa bana'i talaba rahimani wa rahimakumullah, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah atas apa-apa yang bermanfaat, juga menunjukkan bahwasanya Islam melarang kita untuk bermalas-malasan. Islam melarang kita untuk bermalas-malasan. Fal kaslu huwal aslul ghaibah wal fushul. Karena yang namanya malas, kata Syekh, merupakan pokok dari kekecewaan dan kegagalan. Yang namanya malas dalam perkara apapun, baik perkara dunia, baik perkara agama, ini merupakan pokok dari kegagalan dan kekecewaan. Kecewaan. Orang akan kecewa ketika dia gagal. Dia tidak memperhatikan pokoknya, padahal dia bermalas-malasan. Orang yang membangun bisnisnya umpamanya, setelah bangun dia bermalas-malasan, dia membuka toko kapan yang dia mau, atau melakukan hal-hal lainnya kapan yang dia suka. Malas, akhirnya dia gagal, kecewa. Begitu juga dengan perkara-perkara agama. Dia tidak mampu memahami agama, tidak mampu memahami sebuah permasalahan. Akhirnya dia malas. Ana terus mengulang pembahasan ini, tapi kenapa? Tidak bisa ana pahami. Akhirnya dia bermalas-malasan. Ketika bertambah umurnya, bertambah pula, dia kecewa, merasa gagal. Temannya mampu melewati dengan sabar, namun dia telah gagal. Pokok itu semua adalah rasa malas. Ujian datang di depannya, hafalan Al-Quran mungkin, teman-temannya berhasil dengan nilai yang bagus, ada beberapa temannya yang gagal, baru kecewa, baru merasa sedih. Dia tidak memperhatikan apa pokok yang mendatangkan kesedihan tersebut, apa pokok yang mendatangkan kekecewaan tersebut. Padahal pokoknya adalah ini satu, malas. Namun ketika dia menjauhi sifat yang satu ini, dia semangat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, kemudian dia menempuh sebab-sebab yang tiga disebutkan oleh Syekh, yaitu dia bersemangat, bersungguh-sungguh, memohon kepada Allah, maka kebaikan dunia dan akhiratnya akan mampu dia capai, akan mampu dia raih. Mudah-mudahan apa yang disebutkan di sini bermanfaat bagi kita semua. Allah jadikan kita orang-orang yang semangat dalam melakukan kebaikan, baik itu kebaikan dalam perkara dunia dan kebaikan dalam perkara akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah lanjutannya kita bacakan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.